إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ma'ruf bin Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Terakhir pembahasan kita sampai pada hadis yang ke-227. Sudah kita baca matan dan syarahnya. 6. Itu hadis tentang sedekah, ya, bahwasanya sedekah itu bisa dilakukan dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Itu solusi untuk orang-orang yang tidak memiliki amwal, bukan ahlul dzur, bukan ahlul amwal, bukan orang yang memiliki harta yang melimpah. Maka jangan berkecil hati, jangan putus asa. Di sana masih ada jalan-jalan sedekah yang lain yang terbuka lebar, pintu sedekah yang terbuka lebar untuk kita masuki, yaitu dengan apa? Zikrullah, memperbanyak amalan zikrullah. Karena setiap tasbih yaitu zikir subhanallah, begitu juga setiap tahmid zikir alhamdulillah, takbir Allahu akbar dan tahlil la ilaha illallah, itu semuanya bernilai sedekah. Ya. Maka itu termasuk apa? Sedekah tanpa modal uang. Jadi sedekah tidak melulu harus dengan uang materi. Sedekah juga bisa didapatkan pahalanya dengan zikir. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu imatatil adza. Bab menyingkirkan gangguan. Bab menyingkirkan atau menghilangkan gangguan. Hadis ke-228 kita baca. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu 'Asim an Aban ibn Sam'ah an Abi wa an Abil Wazi' Jabirin an Abi Barzah Al-Aslami qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannata. Di hadis ini dari sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah. Beliau mengisahkan pernah suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah. Ini sering kita dapati riwayat-riwayat dari para sahabat yang demikian, meminta pada Rasulullah tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Terkadang jawaban Rasulullah berbeda-beda. Ya, kita ingat di awal pembahasan kitab ini, ya, tentang apa? Ayyu amalin afdal, ditanya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Nah, itu juga semakna dengan ini. Ini menunjukkan apa? Hirsus sahabah. Sebagaimana dijelaskan para ulama, menunjukkan hirsus sahabah. Bagaimana besarnya semangat para sahabat untuk beramal soleh. ya, sehingga terus meminta tambahan ilmu kepada Rasulullah. Amalan soleh apa saja yang bisa mereka lakukan, terlebih lagi amalan yang bisa memasukkan ke dalam al-jannah. Maka di hadis ini, ketika Rasulullah ditanya atau diminta oleh Abu Barzal al-Aslami untuk menunjukkan amalan yang bisa memasukkan ke dalam al-jannah, beliau menjawab, amitil adza an tariqin nasi, hilangkanlah gangguan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Ya. Amit dari kata amata yumitu. Nah, yaitu bermakna menyingkirkan atau menghilangkan. Jadi amitil adza maknanya hilangkanlah gangguan an tariqin nas, dari jalannya manusia. Artinya jalan yang biasa dilewati atau dilalui oleh manusia. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dalla hadzal haditsul qasir ala bayani amalin yasirin wa ajruhu kabirun. Hadis ini menunjukkan tentang, ya, hadis yang singkat ini, karena memang lafadznya singkat. Rasulullah hanya menyampaikan secara singkat, amitil adza an tariqin nas. Hadis yang singkat ini menjelaskan tentang sebuah amalan yang remeh, amalan yang ringan, mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai amalan yang sepele, enggak berarti apa-apa. Tapi ternyata apa? Ajruhu kabirun. Pahalanya, ganjarannya besar sekali. Ammal amalu yasiru fahuwa imatatul adza. Adapun yang dimaksud dengan amalan yang ringan tadi, amalan yang sepele tadi, adalah membersihkan jalan dari gangguan, itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ai kullu ma yu'dhin nasa fi tariqatihim fi turuqatihim, yaitu menghilangkan segala bentuk gangguan yang bisa mengganggu manusia di jalan-jalan yang mereka lalui. Ini yang dimaksud dengan amalan yang ringan tadi. Wa ammal ajrul kabiru fahuwa dukhulul jannah. Adapun yang dimaksud dengan pahala yang besar adalah masuknya, masuk ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam surga. Faman amatal adza istahaqqa hadza ats-tsawab alladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghilangkan gangguan dari jalan, maka dia berhak untuk mendapatkan pahalanya. Pahala apa? Berupa dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Alladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa dukhulul jannah, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi. Wa dukhulul jannati minal ghayatil lati yas'al muslimu litahqiqiha, dan masuk ke dalam surga termasuk tujuan utama yang ingin diraih oleh setiap muslim. Itu pasti, enggak ada seorang muslim pun yang enggak pengin masuk surga. Pasti semua orang muslim, siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, anak kecil pun kalau ditanya pengin masuk surga, pengin. Ya. Nah, semua orang muslim pasti menginginkan dirinya bisa masuk ke dalam surga. Tujuan utamanya. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi fi syu'abil iman. Jadi, barakallahu fikum, di sini kita tahu ada sebuah amalan yang sepele, tapi subhanallah, pahalanya itu tidak main-main. Pahalanya itu termasuk tujuan utama kita hidup dunia ini untuk apa sih? Tujuannya adalah supaya kita bisa masuk surga. Nah, ternyata Rasulullah membimbingkan sebuah amalan yang ringan, yang sepele, yang bisa kita lakukan tanpa terlalu keluar banyak tenaga, tanpa jerih payah yang sangat ringan dilakukan, ya, akan tapi bisa mendapatkan pahala yang besar seperti ini. Maka kita jangan sampai terluput dari amalan yang seperti ini. Nanti akan disebutkan seperti apa saja contohnya. Dan amalan ini Barakallahu fikum, imatatul adha. Jadi bahasa Arabnya itu disebut imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini juga termasuk cabang dari keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Keimanan itu ada 70 sekian cabang. Jadi iman itu bercabang-cabang. Ya, beliau menyatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Karena memang la ilaha illallah adalah sebuah kalimat, sebuah ucapan kunci seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga, itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang membedakan antara dia dengan kafir, antara seorang mukmin dengan seorang yang musyrik, seorang yang muwahhid dengan seorang yang musyrik, adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, yabtaghi bidzalika wajh Allah, tentunya. Tidak hanya ucapan lisan, tapi apa? Pemahaman dalam hati, dan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ketika mengucapkan kalimat itu, dia benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma ikut-ikutan, apalagi mengucapkan lisan tanpa memahami maknanya. Nah, karena ketika kita mengucapkan sesuatu, kalau ternyata pemahamannya salah, sia-sia. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana ketika kita sholat, sebagaimana disebutkan para ulama, kalau kita sholat, kita baca tanpa menghadirkan hati, maka tidak mendapatkan pahala. Hanyalah kita akan mendapatkan pahala dalam sholat ketika hati kita hadir. Ketika kita khusyuk, memahami kata per kata apa yang kita lafadzkan. Maka begitu pula zikir la ilaha illallah. Jadi kalau zikir la ilaha illallah sampai 1000 atau puluhan ribu enggak paham maknanya, ya percuma. Ya. Barakallahu fikum. Tapi ada seorang yang hanya mengucapkan satu kali la ilaha illallah, dia paham betul, meninggal di atas kalimat itu, maka itu akan menjadi penyebab ya, dia bisa dimasukkan ke dalam jannatullah. Oleh karena itu, cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan zikir tahlil la ilaha illallah. Kita enggak mengingkari tahlil itu adalah zikir yang mulia. Ya, afdhalud dzikri la ilaha illallah, sering diucapkan. Betul. Tahlil termasuk zikir yang paling afdol, karena termasuk cabang keimanan dan bahkan cabang keimanan yang paling tinggi. Hanya saja perlu dipahami, ketika mengucapkan la ilaha illallah pun hendaknya mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kullu amalin, ya, barakallahu fikum, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul maka mardud. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddud. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka raddun ay mardudun, tertolak. Kemudian apa? Setelah tentunya setelah cabang yang tertinggi yaitu kalimat la ilallah, ada cabang-cabang yang berikutnya. Rasulullah menyebutkan dari yang tertinggi, cabang yang tertinggi, kemudian langsung menyebutkan cabang yang terendah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Adapun cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk apa? Cabang keimanan. Tapi cabang keimanan yang paling rendah. Kemudian beliau melanjutkan, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Rasa malu itu juga termasuk keimanan. Dijelaskan oleh para ulama, al haya yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah al haya'ul mahmud. Karena rasa malu terbagi menjadi dua. Ada yang mahmud, yang terpuji, dan yang madmum, tercela. Apa al haya'ul mahmud? Apa rasa malu yang terpuji itu? Yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang hamba merasa malu ketika dia bermaksiat. Dia malu ketika dia bermaksiat, dia dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dia malu ketika berucap ucapan yang mungkar didengar Allah Subhanahu wa taala, dia malu. Itulah al-haya'ul mahmud, rasa malu yang kemudian menghindarkan dia dari perbuatan maksiat. Begitu juga rasa malu kepada manusia yang menjadikan seorang hamba menjauhi perkara-perkara yang tercela, perilaku-perilaku yang tidak selayaknya dia lakukan. Jadi rasa malu yang terpuji ada dua bentuk juga. Rasa malu kepada Allah yang menjadikan seorang hamba malu melakukan maksiat, dan rasa malu kepada manusia yang menjadikan dia malu untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Karena kalau orang sudah enggak punya rasa malu, dia melakukan perkara-perkara yang jelek enggak ada malu lagi, maka itu akan rusak imannya. Minum khamer enggak malu. Ya, khalwat dengan wanita, campur baur dengan wanita, ikhtilat tidak malu. Turun imannya. Barakallahu fikum. Berucap ucapan yang kotor, yang ya, tidak malu, maka turun imannya. Terus demikian. Bisa jadi sampai imannya tidak tersisa sama sekali. Tapi kalau seorang hamba itu punya rasa malu, dia akan, rasa malu itu akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tercela. Adapun al-haya'ul madmum, rasa malu yang tercela, adalah rasa malu yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan ketaatan pada Allah. Itu rasa malu yang tercela. Ya, mungkin ada seorang yang tidak pernah selama hidupnya sholat di masjid 5 waktu. Suatu ketika dia mendapatkan hidayah, misalnya mendapatkan ceramah, mendengar ceramah agama tentang hasungan, motivasi untuk melakukan sholat 5 waktu di masjid, wajib hukumnya sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Akhirnya ilmu itu masuk ke dalam hatinya, tergerak hatinya untuk melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi terkadang syaitan menyusupkan was-was berupa rasa malu tadi. Wah malu, masa saya selama ini gak pernah sholat terus tiba-tiba sholat, malu lah. Nanti apa kata orang? Jangan-jangan nanti saya akan disindir, nanti saya akan... Nah, timbul rasa malu, tapi apa? Menjadikan dia terhalang dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ini rasa malu yang tercela. Begitu juga bentuk rasa malu yang tercela yang disebutkan para ulama apa? Al-haya'u minal ilm, atau al-haya'u min talabil ilm, rasa malu dari menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana ungkapan yang sering disampaikan oleh para ulama, ya, yuhramul ilmu min rajulain. Ilmu itu akan diharamkan untuk 2 jenis orang. Siapa itu? Orang yang malu, ya. Tentunya malu yang tercela. Dan apa? Al-mutakabbir, orang yang sombong. 2 jenis manusia ini yang akan terhalang dari ilmu. Malu, mau ikut majelis taklim, malu. Ya. Nah, dan juga orang sombong, merasa dirinya sudah pandai, sudah pinter, gak perlu belajar, nah, itu akan terhalang dari ilmu. Ya, barakallahu fikum. Di sini ada faedah penting, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, di hadis ini tadi, sering disebut para ulama dengan hadis syu'abul iman. Hadis cabang-cabang keimanan. Di sini, hadis ini merupakan dalil, di antara dalil yang menjadi dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman itu berupa i'tiqadun bil qalb, amalun bil jawarih, wa nutqun bil lisan. Ya, bahwasanya iman itu berupa keyakinan atau amalan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Di antara dalilnya ini, hadis ini. Ya. Karena sebagian kelompok atau banyak kelompok-kelompok yang menyelisih akidah Ahlussunnah ini terkait iman itu berupa amalan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Coba kita perhatikan. Cabang keimanan yang paling tinggi apa? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Berarti ucapan termasuk bagian keimanan. Cabang iman yang paling rendah apa yang disebutkan dalam hadis? Imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kira-kira itu termasuk yang apa? Amalul jawarih, amalan anggota badan. Bentuk yang ketiga apa? Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu termasuk bagian keimanan. Rasa malu letaknya di mana? Di hati. Lengkap sudah. Jadi iman itu ada bisa berupa amalan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Ini untuk membantah kelompok yang disebut sebagai kelompok Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah yang tidak memasukkan amalan anggota badan ke dalam keimanan. Murji'ah pun terbagi-bagi. Ada yang paling parahnya disebut Murji'atul Jahmiyah. Murji'ahnya orang-orang Jahmiyah yang dipimpin oleh Jahm bin Shafwan, yang mereka meyakini iman itu hanya cukup dengan ma'rifat. Ya, iman hanya cukup dengan ma'rifat. Ya. Jadi mereka meyakini ucapan lisan tidak mempengaruhi keimanan. Amalan anggota badan tidak mempengaruhi keimanan. Yang penting seorang itu sudah punya ma'rifat, pengetahuan tentang Allah cukup. Ya, barakallahu fikum. Ini keyakinan yang menyimpang. Ada juga yang disebut sebagai Murji'ah Karramiyah. Murji'ah Karramiyah. Yang mereka meyakini bahwasanya iman itu cukup dengan ucapan lisan saja. Enggak perlu keyakinan hati, enggak perlu amalan anggota badan, cukup ucapan lisan. Ini kelompok apa? Al-Karramiyah. Ada juga yang disebut Murji'atul Fuqaha. Murji'ah Fuqaha. Ya, ini Murji'ah Fuqaha ini banyak di barakallahu fikum yang banyak tergolong Murji'atul Fuqaha ini dari penganut mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Mazhab Hanafi itu banyak yang masuk atau terjatuh pada pemahaman Murji'atul Fuqaha. Dan Al-Imam Abu Hanifah sendiri terjatuh pada kesalahan ini. Ya, terjatuh pada kesalahan ini. Sehingga disebut ya sebagai Murji'atul Fuqaha, karena para pengikut mazhab Hanafi itu kebanyakannya fokus pada bidang fikih. Makanya disebut fuqaha. Mereka disebut sebagai ahlul ra'yu di dalam ilmu fikih. Ala kulli hal, Murji'atul Fuqaha adalah meyakini bahwasanya iman itu cukup dengan tasdiqun bil qalb wa nutqun bil lisan. Iman itu cukup dengan pembenaran dalam hati dan ucapan lisan. Adapun amalan tidak mempengaruhi keimanan. Ya. Nah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga diajarkan para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in, dan diajarkan oleh generasi-generasi yang setelahnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, keyakinan mereka adalah iman itu berupa apa? Amalan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Dalilnya apa? Banyak. Di Al-Quran banyak, di hadis banyak. Di antaranya ini. Hadis tentang cabang keimanan. Jelas hadisnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kembali ke pembahasan ini. Faimatatul adha anit tariqi min syu'abil iman. Kata syarih, maka menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk cabang keimanan. Wala tahtaqir syai'an minal ma'rufi bihusnil niyyah. Maka janganlah engkau, wahai muslim, meremehkan satupun dari perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, jika disertai dengan niat. Niat yang baik. Jadi jangan meremehkan amalan yang kelihatannya sepele, kelihatannya remeh. Jangan kita meremehkan sedikit pun amalan kebaikan. Kalau kita bisa membaringinya, mengiringinya dengan niat yang soleh, niat yang solihah, niat yang lurus. Fasawa'un amatta far'a syajaratin mutadalliyatin 'ala at-tariq tu'dhin nas. Baik dengan engkau menyingkirkan cabang pohon, ranting pohon yang menggantung di jalan. Misalnya ada pohon ya, pohon sebagian rantingnya itu mengenai jalan, ya masuk ke jalan. Ya rantingnya itu bisa mengganggu manusia. Nah, kita cabut, kita ambil atau kita potong supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Itu termasuk. Au hajaran, menyingkirkan batu kerikil yang kalau terinjak orang yang lewat sakit kakinya. Ya. Nah, kita jadi kalau sambil jalan kita lihat di bawah itu. Hitung-hitung nambah pahala. Ya, supaya kita bisa bah, dimudahkan masuk jannah. Pahalanya besar. Lihat ada kerikil, nah singkirkan. Pakai kaki kita, kita singkirkan. Ada ranting pohon, singkirkan. Au syai'an min al-ashwaq atau duri. Ya, duri pohon atau duri apapun. Awil hadid atau besi. Ya, mungkin kalau di tempat kita ini paku misalnya atau serpihan besi. Au kullu ma yumkin ayyudiyan ayyudiyal marata min saghirin aw kabirin. Atau apapun itu bentuknya yang memang bisa mengganggu pengguna jalan. Baik bendanya itu berupa benda yang kecil maupun yang besar, pecahan kaca ya atau apapun yang bisa mengganggu manusia. Kullu dzalika min raqibin aw mashin, yang bisa mengganggu pengguna jalan baik yang jalan kaki maupun yang mengendarai. Kullu dzalika maqsudun fi hadzal bab, semuanya tercakup dalam bab ini, dalam hadis ini. Jadi umum sifatnya. Apapun yang mengganggu manusia maka itu yang disyariatkan untuk disingkirkan. Wa huwa imadatul adza an tariqin nas, itu menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Falhamdulillahi wa syukru lahu ala tafaddulihi bil ajril azim ala al-amalil as-sahl as-sahlil yasir rahmatan minhu bil muslimin wal muslimat. Maka segala puji hanya bagi Allah dan syukur kita tunjukkan kepadanya yang dengan keutamaannya lah bisa kita raih pahala yang besar hanya dengan sekedar melakukan amalan yang ringan dan mudah. Ini semata-mata rahmat minhu, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin dan muslimat. Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas keutamaannya. Allah memberikan pahala yang besar kepada hamba-hambanya walaupun amalan yang dilakukannya ringan dan remeh. Ya. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis 229. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Muhaib an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, marra rajulun muslimun bi syaukin fit tariq, ada seorang pria yang lewat atau berjalan, seorang pria muslim berjalan mendapati ada duri di jalan. Faqala, maka pria tadi berkata, la umitanna hadha asyauka la yadurru rajulan musliman, sungguh aku akan menyingkirkan duri ini supaya tidak memudaratkan seorang pria muslim, supaya jangan sampai duri itu mengganggu atau mencelakai, melukai seorang muslim. Faghufirullah. Apa balasannya? Hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan. Niatnya apa? Niatnya lurus. Niatnya untuk mencegah jangan sampai duri itu melukai seorang muslim. Apa balasannya? Ghufirullah. Diampuni dosa-dosanya. Faghufirullah. Diampuni dosa-dosanya. Untuk lafaz yang semisal ini, wa'alaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, lafaz-lafaz hadis yang seperti ini akan diampuni dosanya. Ini yang dimaksud adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil. Adapun dosa besar butuh taubat. Ya. Dosa-dosa besar butuh taubat khusus. Apalagi jika dosa besar itu terkait dengan hak orang lain. Maka enggak akan bisa diampuni sampai dia mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Misalnya dosa mencuri, ya, gak akan bisa diampuni dengan amalan seperti ini sampai dia mengembalikan, sampai dia tobat dari dosa mencurinya itu dan dia mengembalikan barang yang dia curi kepada pemiliknya. Jadi jangan sampai hadis-hadis yang semisal ini dijadikan dalih. Wah, saya enggak apa, curi, ngerampok, melakukan maksiat. Yang penting saya menyingkirkan gangguan dari jalan, diampuni dosa. Bisa dipahami seperti itu. Kalau orang pemahamannya rusak, niatnya sudah rusak. Ya. Pejabat-pejabat yang korupsi itu, wah, korupsi sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Toh kita melakukan amalan seperti ini bisa diampuni dosa. Nah, tidak seperti itu memahaminya. Ya. Jadi dosa yang dimaksud di sini yang akan diampuni adalah dosa-dosa kecil, shaghair. Adapun al-kaba'ir, dosa besar, butuh taubat khusus. Ya, terkait dengan dosa besar tersebut. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dalla hadzal haditsu ala ma dalla al-haditsul awwal. Hadis ini menunjukkan tentang apa yang telah dijelaskan pada hadis yang pertama, yaitu hadis sebelumnya. Ala anna minal asbab lidukhulil jannati wa maghfiratid dhunubi imadatul adza 'anil tariq. Bahwasanya di antara sebab-sebab untuk masuk dalam jannah, ke dalam surga, dan sebab untuk bisa diampuni dosa-dosa adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa huwa 'amalun sahlun wa yasirun. Dan itu adalah amalan yang ringan dan mudah. Wa fihil ajrul kabirul wafir. Dan pahalanya sangat besar dan melimpah. Kama marra bika qabla qalil, sebagaimana yang telah disebutkan. Fahani'an lil muslimin wal muslimat ma habahum bihi rabbuhum minal ajril kabiri ala al-amalil yasir. Maka sungguh bahagia orang-orang muslim, muslimin, ya, orang muslim pria dan wanita, sangat betapa bahagianya mereka atas apa yang dianugerahkan kepada mereka oleh Rabb mereka berupa pahala besar untuk amalan yang ringan. Dan ini butuh kepada kita syukur, mensyukuri betapa besar rahmat Allah, ya, memberikan pahala yang begitu besar hanya dengan amalan yang ringan. Berikutnya hadis 230. Nah, masih terkait ya, masih di bab yang sama. Kita baca, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdiyyun an Wasilin an Yahya bin Aqil an Yahya bin Ya'mur an Abil Aswad Ad-Dini عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بسبدا أردت علي أعمال أمتي ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku amalan-amalan yang dilakukan oleh umatku, hasanuha wa sayyi'uha, amalan yang baik dan yang buruk ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah. Fawajabtu fi mahasini a'maliha, dan aku dapati di antara amalan-amalan baik yang dilakukan umatku adalah annal adza yumatu 'anil thariq, bahwasanya gangguan itu disingkirkan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha annukha'a fil masjidi la tudfanu, dan aku mendapati amalan jelek, ya, yang ada pada umatku adalah annukha'a. An-nukha'ah itu membuang air ludah. Ya, an-nukha'ah adalah makhruj ma yakhruju minas sadr wal khayshu minal balghum. Cairan yang keluar dari dada dan rongga hidung, pangkal hidung, berupa balghum. Balghum itu air liur yang bercampur dengan lendir. Ya, biasa kita bahasakan dahak, ya. Enggak sekedar air ludah, tapi air ludah yang bercampur tadi, lendir dari dada tadi, dari kerongkongan dan dari pangkal hidung, ya, biasa diistilahkan dengan dahak. Itu disebut sebagai nukha'ah. Istilahnya dalam bahasa Arab nukha'ah. Membuang nukha'ah, dahak di masjid kemudian tidak dikubur. Nanti kita baca penjelasannya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Asy-Syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadal hadithu yu'tabaru min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk mukjizatnya Nabi. Ya, menyebutkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ala wa huwa ardu a'malil ummah alaihi, yaitu ditampakkannya seluruh amalan umat ini kepada beliau. Ini mukjizat Nabi. Jadi amalan-amalan ditampakkan kepada beliau. Hasaniha wa sayyi'iha, amalan yang baik dan yang buruk ditampakkan kepada beliau, kepada Rasulullah. Fadzakara alaihi salatu wassalamu min mahasinil a'mali as-sahlati al-yasirati 'alal muslimi wal muslimati imadatul adha 'anit tariqi kama taqaddam bayanuh. Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya di antara amalan-amalan baik yang mudah dan ringan yang dilakukan oleh muslim dan muslimah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan sebagaimana yang telah disebutkan. Wa fi masawiha an-nukha'atu fil masjidi la tudfanu. Adapun di antara amalan jelek yang ada pada umat ini adalah membuang dahak di masjid kemudian tidak dikubur. Fa innal masajida yajibu an tuhtaram. Karena masjid itu wajib untuk dihormati, wajib untuk dimuliakan. Wa an tunazzaha 'anil qadar ayyan kana naw'uhu, dan wajib untuk disucikan, dibersihkan dari segala bentuk kotoran apapun bentuknya. Itu masjid, rumah Allah, baitullah. Rumah kita saja kalau ada kotoran langsung kita bersihkan, apalagi rumah Allah. Harus lebih kita muliakan, harus lebih kita jaga kebersihannya. Wa fi dzalikal ajr, dan ketika kita berusaha untuk membersihkan masjid, menjaga kehormatan dan kemuliaannya, itu ada pahala di situ. Wa fi qawlihi la tudfan. Nah, di sini beliau mengingatkan. Ya, beliau memberikan catatan tentang ucapan Rasulullah la tudfan, membuang dahak di masjid tidak dikubur. Ai fil masajidil lati yumkin an tudfan fiha an-nukhatu wal busaq, yaitu maksudnya di masjid yang memang memungkinkan dahak itu bisa dikubur di dalamnya. Ya, baik ludah atau dahak bisa dikubur. Yaitu masjid mungkin di zaman Rasulullah. Ya, dulu belum ada keramik, belum ada plester. Masjidnya masih tanah. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan masjid Rasulullah itu diberi ya kerikil. Jadi tidak tanah yang berdebu, tapi diberi batu-batu kecil, kerikil, sehingga tidak berdebu. Ya, barakallahu fikum. Karena di zaman itu belum ada ya semen, belum ada keramik apalagi ya. Maka yang seperti ini, mengubur dahak di dalam masjid ini boleh, tapi kondisi masjidnya memang memungkinkan untuk itu. Wa ammal masajidu kamasajidil ummatil yaum al-mafrushah al-mabniyah bibina'in la yujad fihi turab. Adapun masjid-masjid yang ada di zaman ini, masjid-masjid yang diberikan hamparan berupa karpet ya, atau yang semisalnya masjid yang dibangun tanpa ada tanah ya, artinya tidak ada lagi lantainya yang berupa tanah, sudah keramikan semua rata-rata. Fal wajib ayyaj'al al-insanu lahu ma yuj'al an-nukhatu wal busaqu fi. Maka yang wajib ketika seorang memang harus ya, terpaksa harus membuang dahak ketika dia dalam masjid, misalnya ketika sholat, nggak mungkin dia membatalkan sholatnya, ya. Barakallahu fikum. Dahaknya mengganggu dia, harus dikeluarkan. Kondisinya dia dalam masjid. Maka yang wajib adalah menjadikan sesuatu untuk membuang dahak tadi. Kal manadilil ma'rufah, dengan sapu tangan misalnya. Jadi kalau misalnya kita lagi flu, ya, lagi flu atau batuk berdahak, pergi ke masjid, siapkan sapu tangan atau tisu atau semisalnya. Ketika kita harus mengeluarkan sesuatu, kita buang di tisu tersebut. Kemudian ya kita masukkan saku dulu. Jangan dibuang di lantai masjid. Masukkan saku, nanti ketika keluar masjid baru dibuang. Ya. Aw yaj'aluha fi thawbi, atau kalau misalnya lagi enggak bawa tisu, lagi enggak bawa sapu tangan, apa? Terpaksa bajunya. Ya, pakai baju. Di lengan baju kah atau yang semisal. Yang penting jangan sampai mengotori masjid, karpet masjid apalagi. wala yaj'alha fil masjidi fatakunu min masawi'i amalihi. Begitu juga apa, misalnya ketika kita bersin, makanya disyariatkan ketika bersin itu apa, menutup hidung. Bersin atau batuk itu disyariatkan untuk menutup hidung, supaya apa, kalau keluar sesuatu dari hidung kita atau dari mulut kita tidak sampai mengotori masjid, apalagi ketika sholat jangan sampai ya mengenai kanan kiri kita, kita tutup. Kalau misalnya ada sesuatu yang lengket di tangan dari jalan itu, kita nggak bawa tisu, nggak bawa sapu tangan, di letakkan di baju dulu, jangan di sapu-sapu di karpet, itu nggak boleh, usapkan di baju antum, nanti sampai rumah dicuci, jangan di karpet masjid. Wala yaj'alha fil masjid, jangan sampai di letakkan di masjid, mengotori masjid, maka itu termasuk amalan kejelekan. Wa wainun lil insan min su'i amalihi wa aqibatihi. Betapa celakanya manusia ketika dia melakukan amalan kejelekan dan akibatnya adalah ya akan memudaratkan dirinya. Idla yahtaqir minad dunub syai'an. Janganlah kita meremehkan dosa sekecil apapun. Akan cuma mengotori masjid aja, enggak sampai berusak, cuma kotor sedikit lah. Jangan meremehkan dosa walaupun ringan. Lima fit dunubi min mukhalafati amrillahi wa nahyih. Karena dengan melakukan dosa itu hakikatnya kita telah menyelisih perintah Allah, melanggar larangannya. Begitu juga kita menyelisih perintah Rasul dan melanggar larangan beliau. Nasallahu al-afiyah. Mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang bismillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.